tak ku pahami sedetik lalu. Ku masih membencimu. Kini ku sesali yang telah terjadi pertengkaran kita. Mengakhiri segalanya. Ku biarkan kau menangis dan terluka. Tak sadari cinta telah pergi. Wahai kekasih.